Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah ma'ad. Ikhwah sekalian, ini adalah materi kita yang baru atau kajian kita yang baru dari buku Al-Fawaid Al-Jariyah Fit Tauhid Rabbil Bariyah. Yaitu buku ini memang sulit didapatkan aslinya ya, namun terjemahannya beredar dan di terjemahannya pun juga ada matan Arabnya dan terjemahannya. Di buku aslinya tanpa harokat alias gundul, namun di terjemahannya matanya ini disebutkan harokatnya, walaupun ada beberapa harokat yang diberikan oleh penerbit ini ternyata ada keliru, salah harokat. Oleh karena itu bagi teman-teman semua yang memegang buku terjemahannya ini, karena saya pun juga pakai yang terjemahan, karena yang Arab sulit sekali didapatkan, beli kecuali PDF. Sementara dalam kajian seperti ini saya kesulitan untuk membaca PDF karena di satu media atau di satu handphone, sementara handphonenya pun mesti diaktifkan aplikasi Zoom-nya ini. Maka saya menggunakan yang terjemahan. Terjemahannya kemarin sudah kita informasikan mengenai bukunya, judulnya. Kalau di Indonesia kan ini adalah 40 inti materi tauhid, yaitu tepatnya ini adalah 40 faedah-faedah tauhid yang sepatutnya diketahui oleh setiap individu kaum muslimin, terlebih lagi bagi mereka kalangan pembelajar. Oleh karena itulah materi ini sangat penting, terutama bagi kita kalangan pemula maupun yang sudah lanjutan. Yang sudah mengetahui, anggaplah ini murojaah, ya, sekaligus untuk menajamkan kembali ma'rifat kita dalam ilmu tauhid. Ya, kita di halaman 13 di muqaddimah. Penulis kitab ini Syekh Khalil Lafi As-Sihli, beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi al-wahidi ahadil fardi as-samad. Ya, segala puji bagi Allah yang Maha Esa. Ya, yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, As-Samad, yang merupakan tempat bergantung, tanazzaha an kulli naqsin wa aibin wa an sahibati al-walwaladi, yang tanazzaha, yang dia mensucikan dirinya dari segala macam kekurangan dan aib, yaitu celah, dan juga dia mensucikan dirinya dari memiliki sahibah, yaitu istri, walwalad, maupun anak. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengannya dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Tsumma shalatu wassalamu ala imamil muwahhidin, sayyidina sayyidil awwalin. Kemudian semoga salawat dan salam tercurah kepada imamnya, orang-orang yang bertauhid, ya, penghulunya al-awwalin, orang-orang terdahulu maupun yang belakangan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala kemudian wa ala alihi wa ashabihi, juga selawat dan salam semoga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, at-tayyibina at-tahirina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, para sahabat beliau yang baik, ya, yang bersih, dan siapa saja yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat kelak. Amma ba'du. Beliau berkata, fahadihi fawaidun. Ini di buku terjemah matanya fawaidun, ini keliru ya. Yang benar adalah fawaidu. Ya, fawaidu, tidak boleh dikasih tanwin. Dalam ilmu nahwu ini enggak boleh, mamnu' minas sharaf. Ya, karena dia sighah lil muntahal jumu'. Ya, dengan lafaz mafa'il atau mafa'il tidak boleh diberikan tanwin. Maka di buku terjemahan ini diberikan harokat, ini keliru. Bukan fawaidun tapi fawaidu. Ha fa hadhihi fawaidu fi bab at-tauhid. Maka ini adalah beberapa kumpulan faedah dalam dalam bab tauhid, dalam pembahasan tauhid, ya, jama' tuha min kutubi ahli ilmi, yang saya kumpulkan dari saduran kitab para ulama ahli ilmu. Ratab tuha aqsidu biha taqribal ilmi li talibihi wa bayanal haqqi li qasidihi, ya, dan saya ratab tuha, dan saya mentertibkan ini, artinya saya menghimpun ini, aqsidu biha, yang saya maksudkan dengan penulisan kitab saya ini, taqribal ilmi, untuk memudahkan ilmu ini dipahami, semakin didekatkan, litalibihi, untuk para pencarinya, untuk para penuntut ilmu, wabayanal haqqi, dan saya maksudkan untuk menjelaskan kebenaran liqasidihi, bagi siapa saja yang menginginkan kebenaran tersebut. Ya, kemudian beliau masuk ke faedah al-ula. Faedah yang pertama, ta'rifut tauhid, mengenai definisi atau pengertian tauhid. Ini kita harus pahami, tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang namanya wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau wahada yuwahidu tauhidan, itu maknanya adalah mengesakan atau menjadikannya satu. Maksudnya apa sih dari tauhid ini? Ya, kok mengesakan atau menjadikan satu? Ya, tauhid kalau disebutkan secara umum maksudnya adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, mengesakan Allah dalam ibadah. Walaupun nanti tauhid terbagi menjadi tiga. Ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma sifat. Namun kalau para ulama menyebutkan secara mutlak tauhid, maknanya adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mentauhidkan Allah dalam ibadah maknanya memberikan ibadah. Ibadah itu adalah yang sebagaimana dikatakan oleh Ibn Taymiyyah di risalah beliau Al-Ubudiyah, kata beliau rahimahullah ta'ala, ismun jami' likulli ma yuhibullahu wa yarda minal aqwal wal af'al adzahira wal batinah. Yaitu segala hal yang mencakup dari apa saja yang Allah cintai maupun yang Allah ridai, baik perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka ibadah tidak terbatas hanya pada sholat, hanya pada puasa, haji, zakat, dan seterusnya. Ibadah semua yang Allah cintai, yang Allah ridai, ya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, perbuatan atau perkataan. Ya, maka doa adalah ibadah. Kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Istighosah, meminta pertolongan dikala sulit, yang konten permintaan pertolongan tersebut tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Misal minta dikabulkan, minta diselamatkan dunia akhirat, minta rezeki, minta diselamatkan dari azab kubur. Maka ini beristighosah, kalau diberikan pada selain Allah berarti kesyirikan. Istighosah hanya hak Allah. Ya, kemudian bernadar, menyembelih dan seterusnya, sholat, zakat dan seterusnya, itu adalah ibadah. Maka yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Artinya kita memberikan semua jenis-jenis ibadah tadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh memberikan ibadah itu semua dalam bentuk apapun kepada siapapun dimanapun kepada selain Allah. Nah, inilah yang maknanya tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan, yaitu mengesakan Allah dalam ibadah. Nah, beliau berkata, di sini penulis Syekh Khalil Lafi As-Sihli, wa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wa asma'i wa asma'in wa sifatin. Tauhid adalah ifradullah, menunggalkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi, dengan segala kekhususan yang hanya khusus untuk Allah. Min rububiyatihi, apakah dari sisi rububiyahnya, uluhiyahnya, asma'in, nama-nama dan sifatnya. Maksudnya, kita mengesakan Allah dalam sisi rububiyah, yaitu kita menetapkan bahwa yang mencipta, yang mengatur alam semesta, ya, kemudian yang memberikan rejeki, ya, kemudian yang menjaga alam semesta ini, mencipta, yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu kita tetapkan bahwasanya itu hanya pada Allah. Itu hanya pada Allah. Tidak ada satu makhluk pun, ya, yang menjadi pesaing Allah dalam hal menciptakan, dalam hal memberi rezeki, dalam hal menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta ini. Enggak ada. Maka ketika seorang meyakini semua itu yang menciptakan hanya Allah, ya, yang menciptakan hanyalah Allah, yang menghidupkan adalah Allah, yang mematikan hanya Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, yang mengatur semesta hanya Allah, yang menguasai alam semesta ini hanyalah Allah. Ketika seorang hamba menyatakan demikian, maka dia telah dinyatakan bertauhid dengan tauhid rububiyah. Sebaliknya, ketika seseorang menyatakan, oh, ada penguasa selain Allah kok di pantai selatan, yaitu Nyi Roro Kidul, berarti dia telah cacat dalam tauhid rububiyah. Ya, berarti dia telah cacat dalam tauhid rububiyah. Atau dia menyatakan ada yang mengatur alam semesta selain Allah, ada yang mencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, berarti dia telah cacat dalam tauhid rububiyah. Kalau dia catat dalam Tauhid Rububiyah, maka kekafiran dia lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada kekafiran musyrikin Quraisy. Karena musyrikin Quraisy mereka mengimani Tauhid Rububiyah ini. Ya, mereka mempercayai Allah yang memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta, yang nanti insya Allah akan disebutkan mengenai hal ini. Wa uluhiyatin, ya, mengesakan Allah dalam uluhiyah, yaitu ibadah. Kita sebagaimana yang tadi disebutkan, kita menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Bahwasanya ibadah dengan segala jenisnya, yang nampak maupun yang tidak nampak, ibadah semua, doa, menyembelih, bernadar, beristighosah, beristianah, beristiadah, sujud, ruku, sholat, zakat, puasa, haji, tawaf, semua itu ibadah dan yang lainnya, kita hanya berikan kepada Allah. Maka kalau ada yang memberikan salah satu jenis ibadah ini semua, walaupun satu saja, walaupun sekali saja, kepada selain Allah, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Alias dia dikatakan sebagai orang yang musyrik. Kenapa orang yang dia dikatakan sebagai orang yang musyrik? Karena dia memberikan salah satu atau banyak dari ibadah kepada selain Allah yang merupakan kekhususan bagi Allah. Yang ibadah tersebut adalah hak Allah. Yang Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, atadrima hak Allah ya al-ibad? Wahai Mu'ad, apakah Anda mengetahui hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba? Kata Mu'ad, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Maka Nabi SAW menyatakan, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah. Hak hamba, hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba, yang merupakan kewajiban hamba, ialah hamba tersebut hanya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Artinya tidak memberikan ibadah tersebut kepada selain Allah. Dalam bentuk apapun kepada siapapun, maupun kepada malaikat, kepada para nabi, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kepada selain dari keduanya. Ini enggak boleh. Ya, ini kalau seorang hamba memberikan ibadah hanya kepada Allah dan dia mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, maka dia dikatakan bertauhid dengan tauhid uluhiyah. Ketahuilah atas dasar tauhid uluhiyahlah kita ini diciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Agar kita ini beribadah kepada Allah. Kata Ibnu Abbas, "Illa liya'budun" maknanya ai liwahidun, agar mereka mentauhidkan aku. Mengesakan Allah dalam ibadah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Karena dasar tauhid uluhiyah inilah Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah Ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, yang rasul ini berkata kepada kaumnya, an i'budullah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut. Apa itu tagut? Ma'ubila min dunillah, segala yang diibadahi selain Allah. Ya, maka para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan misi ini, yaitu mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan mengajak manusia meninggalkan, mengingkari, mengkafirkan semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ini penting sekali untuk dipahami. Ya, wa asma'in wa sifatin, dan juga tauhid mengesakan Allah dalam hal yang merupakan kekhususan bagi Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Maksudnya apa? Tatkala kita mendapati nama-nama Allah yang ada di Al-Quran dan Hadis, karena yang namanya asma wa sifat itu mesti berdasarkan firman Allah atau sabda Nabi SAW. Tidak ada peluang bagi seseorang untuk berijtihad, menentukan sendiri, oh nama Allah ada yang ini, sifat Allah ada yang itu, enggak boleh. Semua mesti berdasarkan kabar dari Allah, kabar dari Rasul. Kita mengimani semua nama Allah yang Allah kabarkan di Al-Quran, yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam hadis. Kita imani. Allah menamakan dirinya Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita imani. Kita imani. Dan di antara nama-nama Allah, ada yang khusus untuk Allah, ada yang boleh disematkan pada makhluk. Yang para ulama, semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah menyatakan, bahwasanya di antara nama Allah ada yang yutlaku ala Allah wa yutlaku ala ghairi. Ada yang disematkan hanya kepada Allah, semisal nama Allah Ar-Rahman. Ya, ada pula yang nama Allah boleh disematkan pada makhluk tanpa ada embel-embel penghambaan, semisal Ar-Rahim. Artinya seorang hamba, dia ketika menamakan diri dia Rahman, mesti ada ya penghambaan, Abdurrahman. Dia tidak boleh menamakan siapa nama anda, Muhammad Rahman. Tidak boleh, karena nama Rahman itu khusus untuk Allah. Yang maknanya Dzur Rahmatil Wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Hamba enggak punya rahmat yang luas. Ya, kalau Ar-Rahim boleh disematkan kepada selain Allah. Oleh karena itulah Allah sifati Nabi-Nya Muhammad SAW sebagai orang yang rahim. Allah Ta'ala berfirman, Qad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian rasul dari diri kalian sendiri, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan Allah sifati bil mu'minina ra'ufur rahim, terhadap kaum mu'minin dia ra'uf, penyayang, lagi rahim. Lagi rahim. Maka tanpa ada embel-embel penghambaan. Ya. Nah, mengenai asma sifat asma ini nanti kita akan lanjutkan. Dan asma Allah Taala Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas 99. Adapun sabda Nabi SAW, Inna Allaha tis'ina isman, man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya, siapa yang mengihsaknya itu menghafalnya, ya, kemudian mengamalkan konsekuensi kandungannya. Mengamalkan konsekuensi kandungan dari nama tersebut. Misal Allah punya nama As-Sami, seorang hamba menghafal atau mengamalkan konsekuensi kandungannya. Apa konsekuensi kandungannya dari amalan? Yaitu ketika dia mengetahui Allah As-Sami, maka dia ketika dia berbicara, ketika dia bertutur, dia hati-hati. Kenapa? Karena Allah Maha Mendengar. Dia mengimani nama Allah Al-Basir. Itu dalam bentuk apa? Ketika dia bertindak, berperilaku, dia hati-hati karena dia mengetahui Allah memiliki nama Al-Basir, ya, yang Maha Melihat dan seterusnya. Maka nama Allah tidak terbatas 99. Adapun hadis tersebut, kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di Syarah Ulumatul I'tiqad beliau atau di buku-buku beliau yang lain, misal di Al-Qawaid Al-Musla, beliau menyatakan sama seperti seorang hamba, seseorang yang punya harta banyak namun dia menyatakan saya akan menyumbang 100 dinar. Apakah dipahami si Muhsinin ini, si dermawan ini hanya punya 100 dinar? Tidak dipahami demikian. Ya, oleh karena itulah Nabi SAW ketika berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bikulis min huwalak. Ya Allah, aku berdoa pada engkau, ya Allah, dengan segala nama yang ada padamu. Ya, yang kau ajarkan pada hambamu. Dan Nabi sebutkan, awista'zarta fi ilmil ghaibi indak. Atau yang kau sembunyikan di ilmu ghaibmu, ya Allah. Karena ada nama-nama Allah yang Allah sembunyikan di ilmu ghaibnya. Nanti Nabi SAW ketika beliau meminta syafaat kepada Allah agar semua makhluk dituntaskan hisab mereka karena mereka terlalu lama berdiri di mahsyar selama 50 ribu tahun. Mereka berdiri 50 ribu tahun, mereka datang kepada Adam, Adam menolak. Mereka datang kepada Nuh, Nuh menolak. Mereka datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menolak. Mereka datang kepada Musa, Musa menolak. Isa juga demikian, hingga mereka datang kepada Nabi SAW dan Nabi nyatakan, Na'am analaha. Ya, saya yang memiliki kewenangan untuk memberikan atau meminta syafaat. Maka Nabi pun menyungkur sujud kepada Allah. Ya, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ucapkan dunia. Yang Allah ilhamkan kepada beliau SAW di akhirat kelak. Nah, itulah nama-nama Allah yang Allah sembunyikan. Nanti Allah akan wahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memanjatkan Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah beliau ketahui di dunia. Ya, ini mengenai nama-nama Allah. Kita imani nama-nama Allah berdasarkan apa yang Allah kabarkan di Al-Quran maupun yang dikabarkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, wasifatin dan juga sifat-sifat Allah. Nah, kita mengimani semua sifat-sifat Allah yang Allah kabarkan di Al-Quran maupun yang Allah kabarkan yang Nabi SAW kabarkan lewat hadis. Kita imani begitu saja. Kita imani, misal, ya, Allah mengabarkan tentang sifatnya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas Al-Arsy. Ya, kita imani saja tanpa kita yang pertama ini mengimani sifat-sifat Allah dengan 4 kaedah. Yang pertama, bila ta'til, tanpa menolaknya. Kita menerima ketika Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas Arsy. Kita terima, kita tidak tolak. Yang pertama, bila ta'til, tanpa menolaknya. Yang kedua, bila tahrif, tanpa memalingkan atau menyelewengkan ke makna selainnya, ya, yang tidak pernah ditunjukkan oleh dalil. Ya, semisal ketika menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas Arsy. Ya, kita imani saja Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas Arsy. Apa sih makna al-istiwa? Istiwa dalam bahasa Arab yang dikatakan oleh Ibn Qayyim dalam kitab beliau An-Nuniyah menyatakan bahwasanya istiwa itu adalah al-ulu wal irtifa was su'ud, tinggi di atas. Ya, maka kita imani Allah di atas arsy. Allah yang Maha Rahman di atas arsy. Sudah kita imani saja. Ya, tanpa kita selewengkan ke makna selainnya sebagaimana kalangan ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah yang mereka menyelewengkan makna ini. Mereka mengatakan ketika mereka membaca ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata mereka Allah yang Maha Rahman beristiwa, itu maknanya bukan beristiwa, bukan maknanya Allah tinggi di atas arsy. Maknanya apa? Maknanya istaula. Lihat ini tahrif. Dari istawa jadi istaula. Apa itu istaula? Menguasai. Nah, ini tafsiran seperti ini adalah bentuk penyelewengan, bentuk tahrif, ya. Bentuk penyelewengan yang tidak pernah Allah kabarkan. Tafsir dari istawa menjadi istaula. Tafsir dari sifat tinggi Allah di atas arsy menjadi menguasai. Tidak pernah Nabi sabdakan, tidak para sahabat jelaskan, tidak pernah dijelaskan pula oleh para imam-imam madhab. Maka ini bentuk tahrif, bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, kita mengimani sifat-sifat Allah dengan empat kaedah. Yang pertama, bila ta'til tanpa menolaknya, alias kita menerimanya. Yang kedua, bila tahrif, tanpa menyelewengkan ke makna yang lainnya. Artinya kita menerima begitu saja. Ya, sebagaimana kata para ulama, amirruha kama ja'at bila kaid. Ya sudah, kita berlakukan saja sifat-sifat Allah tersebut yang ada di Al-Quran dan hadis, begitu saja. Udah tanpa perlu kita membagaimanakan. Yang ketiga, bila tamsil, yaitu tanpa menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Oleh karena itu, contohnya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Yaitu berada di atas arsy. Kita tidak boleh menyerupakan sifat Allah beristiwa di atas arsy dengan sifat kita beristiwa di atas kendaraan kita. Kita berada di atas kursi kita. Gak boleh demikian. Semisal lagi, contoh. Allah berfirman, ya, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangannya terbentang. Allah Ta'ala berfirman, ya Iblis, ma manakan tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Wahai Iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Maka Allah menetapkan Allah punya sifat tangan. Kita menerimanya tanpa menolaknya, kita menerimanya tanpa menyelewengkan ke makna yang lainnya, sebagaimana al-bid'ah menyelewengkan ke makna, itu bukan tangan, tapi maknanya kekuasaan, kekuatan, nikmat, tidak. Dan kita tidak menyerupakan sifat Allah tersebut, yaitu sifat tangan, ke makna, kepada sifat yang ada pada makhluk. Kita tidak menyatakan sebagaimana yang dikatakan ahli bid'ah dari kalangan mumatsilah, musyabbihah, mujassimah, yang mereka menyatakan, oh maknanya seperti sifat tangan, seperti tangan kita, seperti tangan pada makhluk. Nah, ini kita tidak boleh demikian. Ya, maka kita serahkan saja itu kepada Allah, bagaimana bentuk tangan tersebut. Ya. Jangankan antara Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk saja, sama-sama tangan, berbeda hakikatnya. Contoh, tangan manusia. Manusia punya sifat tangan. Ya, monyet, beruk, lutung, dan semisalnya juga punya tangan. Punya sifat tangan. Apakah bisa disamakan tangan manusia dengan tangan lutung, beruk, monyet itu? Gak bisa. Manusia punya wajah. Monyet juga punya wajah. Namanya sama-sama wajah. Perlu diketahui, kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat, kesamaan sifat. Kesamaan nama ya nama. Allah punya tangan, makhluk punya tangan. Manusia punya wajah, Allah punya wajah. Jangankan antara Allah dengan makhluk, makhluk dengan makhluk saja, namanya sama, hakikatnya berbeda. Wajah manusia, namanya wajah. Monyet juga punya wajah, namanya wajah juga. Namun ternyata hakikat sifat dari wajah manusia berbeda dengan hakikat sifat wajah monyet. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka bila tamsil, tanpa menyerupakan ya, sifat Allah tersebut dengan sifat makhluk. Yang terakhir, bila takyif. Apa maksudnya bila takyif? Tanpa membagaimanakan. Artinya tanpa memikirkan bentuk sifat Allah tersebut. Tidak boleh kita memikirkan, gimana sifat tangan Allah ya? Tidak boleh kita menyatakan, Allah beristiwa di atas arsy, gimana ya? Tidak boleh. Ya? Yang jelas kita yakini, semua sifat Allah ala kaifiyatin. Semua sifat Allah dalam satu bentuk, dalam satu hakikat. Namun hakikatnya, bentuknya seperti apa, tidak Allah kabarkan, tidak Nabi sabdakan, tidak sahabat jelaskan. Kalau begitu, tidak ada ruang bagi kita untuk menerka-nerka, apalagi langsung menebak semua sifat Allah atau salah satunya bentuknya demikian-demikian. Nah, ini enggak boleh. Kita menyerahkan itu semua kepada Allah, namun kita tetapkan semua sifat Allah ala kaifiyatin, di atas bentuk. Namun bagaimana bentuknya, kita serahkan pada Allah kalau Allah tidak mengabarkan kepada kita. Nah, ini mengenai mentauhidkan asma wa sifat. Ini maknanya. Jadi kalau ada orang menolak sifat Allah, berarti dia tidak mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Dan sifat Allah. Dia menyatakan, oh kami enggak terima sifat-sifat Allah sebagaimana kaum Jahmiyah. Mereka menolak nama dan sifat Allah. Maka mereka tidak mentauhidkan Allah dalam sisi ini. Ya, barakallahu fikum. Atau sebagaimana kalangan Asy'ariyah yang mereka menyelewengkan atau mentahrif, ya, bagaimana hakikat sifat Allah tersebut. Mereka palingkan maknanya ke makna yang lain. Maka mereka juga cacat dalam tauhid asma wa sifat. Qala ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di keduanya. Nah, ini Allah menjelaskan sifat rububiyahnya nih. Allah yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'buduhu, maka beribadah padanya. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ya, tauhid ibadah agar kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir li'ibadatih, ya, dan berteguhlah kalian dalam beribadah padanya. Ini masih tauhid ibadah. Hal ta'lamu lahu samia, apakah kalian mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah yang patut disembah? Ini tauhid asma wa sifat. Ini tauhid asma wa sifat. Ini surah Maryam ayat 65 menjelaskan tentang hakikat tiga pembagian tauhid ini. Nah, tiga pembagian tauhid ini bukanlah bid'ah, walaupun tidak disebutkan oleh kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut, namun untuk memudahkan. Kalaupun kita katakan, anggaplah tidak ada penambahan tauhid uluhiyah, rububiyah, tauhid asma wa sifat, namun hakikatnya kita mesti mengimani tiga cakupan itu, walaupun tanpa ada nama tauhid uluhiyah, asma wa sifat, tauhid rububiyah. Kita harus mengimani. Nah, untuk memudahkan, para ulama merumuskan bahwa mengimani sifat-sifat Allah, tauhid asma sifat. Mengimani bahwasanya ibadah hanya diberikan pada Allah, tauhid uluhiyah. Mengimani bahwasanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, mematikan, menghidupkan, mengatur alam semesta, ini tauhid bungkusnya, ya, bingkainya adalah tauhid, ya, rububiyah. Ini untuk memudahkan saja. Ya, ini untuk memudahkan saja. Jadi ini sama sekali bukanlah sebuah kebidaan pembagian tauhid menjadi tiga. Adapun sebagian orang yang menyatakan pembagian tauhid nambah lagi menjadi empat, yaitu tauhid hakimiyah. Itu apa maksudnya? Itu hukum hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah dan wajibnya berhukum dengan hukum Allah. Ini keliru kalau ditambahkan. Kenapa demikian? Karena berhukum dengan hukum Allah itu masuk ke dalam tauhid rububiyah dan uluhiyah. Masuk dalam tauhid rububiyah bahwasanya hukum itu adalah milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Masuk ke dalam tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Karena berhukum dengan hukum Allah adalah ibadah. Ya, maka dia include di dua jenis tauhid, dia bukan berdiri sendiri sebagaimana yang disangka oleh sebagian orang. Al-fa'idatu tsaniyah, halaman 17. Faedah yang kedua, yang qasimu tauhidu ila salasati aqsam. Tauhid terbagi menjadi tiga. Ini yang tadi disebutkan. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Tadi sudah ya, tauhid rububiyah. Murojaah lagi nanti apa itu tauhid rububiyah. Jadi beliau menyebutkan wa huwa ifradullahi jalla wa ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri. Ya, yaitu tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur alam semesta, ya, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Wa qala Allahu ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Wa qala ta'ala walillahi mulkus samawati wal ard. Allah ta'ala berfirman, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Wa qala ta'ala may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapakah yang memberi rezeki kalian, ya, dari langit dan dari bumi? Ya, wa amman yamlikus sam'a wal absar. Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yakhruju al-hayya minal mayyit. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya, wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan sebaliknya, siapakah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Ya, Wama yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan, fasayakuluna, maka mereka musyrikin Quraisy akan mengatakan Allah. Fakula fala tattaqun, maka katakan kepada mereka, mengapa kalian kalau begitu tidak bertakwa kepada Allah? Yaitu kalian beribadah hanya kepada Allah. Setelah kalian meyakini itu semua, kenapa kalian malah juga memberikan ibadah kepada para tagut, kepada para berhala? Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu, famada ba'dal haqqi illa dhalal, fa anna tusrafun. Dan kemudian maka Allah Ta'ala berfirman, yang demikian itulah Allah Rabb kalian yang sebenarnya. Sehingga tidak ada kesudahan sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Lalu bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran mengenai hal ini? Dan perlu diketahui, musyrikin Quraisy juga bertauhid dengan tauhid ya rububiyah. Namun keimanan mereka, keyakinan mereka, penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah, yang mereka meyakini Allah yang mencipta, Allah yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, Allah yang menguasai ini semua, itu tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena mereka cacat dalam tauhid uluhiyah. Yaitu mereka beribadah pada Allah, juga memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka keimanan mereka, keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah tidak bermanfaat sama sekali dan tidak memasukkan mereka ke Islam. Mereka tetap dikafirkan dan diperangi oleh Rasulullah SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dan diserbu ketika peristiwa Fathul Mekah. Taib. Dihalalkan darah mereka dalam peperangan, ya, dan harta mereka sebagai harta rampasan perang, ya, dan seterusnya. Kemudian al-qismu as-sani tauhid al-uluhiyah. Namun waktunya sudah 31 menit. Ya, kita cukupkan saja. Mungkin kita akan memberikan diskusi atau soal jawab waktu untuk teman-teman yang hadir di sini, ya 10 menit saja bagi teman-teman yang mau berinteraksi, silakan. Ya, mau kritik, mau protes, silakan. Tafadhalu.